Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran tentang sejarah perkembangan mazhab Syafi'iyah. Dan kita sudah sampai pada fase kedua, yaitu penyebaran mazhab Syafi'iyah dan kemapanan mazhab Syafi'iyah. Di mana di sini Syekh Al-Qawasimi menyebutkan ada 4 poin. Dan yang sudah kita baca adalah poin pertama dan kedua, yaitu di mana mulai munculnya murid daripada murid-murid Imam Syafi'i yang sudah mulai menyebarkan mazhab Syafi'iyah di seluruh penjuru negeri. Kemudian dari ulama-ulama besar Syafi'iyah muncul mereka-mereka yang menjadi mujtahid mutlak. Di antaranya adalah para ulama ahli hadis besar. Dan juga dari mazhab Syafi'iyah muncul para qadhi, ya. Antara bentang waktu tahun 270 sampai 404 Hijriah. Kemudian muncul juga buku-buku yang menuliskan tentang tabaqat Syafi'iyah. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, istiqrar madhab Syafi'iyah wa tsabatuhu. Yaitu kemapanan madhab Syafi'iyah dan kekokohan madhab ini mulai tahun 404 Hijriah sampai 505 Hijriah. Beliau mengatakan, "Innal fasila ma bainal marhalatain al-ula wa tsaniyah min ad-dawr ats-tsani laysa fasilan haddiyan. Sya'nuhu fi dzalika sya'nul fawasil bainal adwar as-sittah litatawwur at-tarikhi lil-madhhab Syafi'i kama sabaqa bayanuh." Fal marhalatan mutadakhilatan. Jadi antara marhala yang pertama, fase yang pertama dan fase yang kedua itu bukan terpisah secara waktu terbatas, ada pembatasnya, tidak, ya, kedua-duanya saling berhubungan. Contohnya ada Imam Abu Hamid Al-Isfirayi ini yang hidup di fase pertama dan yang kedua juga, ya. Lakinni tabartuhu huna min alamil marhalati tsaniyah, akan tapi beliau dianggap sebagai tokoh-tokoh fase kedua oleh Syekh Al-Qawasimi karena perannya di fase kedua lebih banyak. Nah, di sini kita singkat saja. Nah, beliau juga menyebutkan di sini bahwa di fase ini sebenarnya ada banyak madhab, jadi enggak cuma 4 madhab. Cuma madhab-madhab itu meskipun populer di masa tahun antara 270 sampai 505, namun karena pengikutnya, ya, tidak meriwayatkan mazhab-mazhab ini, maka hilang, ya, punah. Dan yang eksis sampai sekarang yang paling populer di 4 mazhab. Nah, wal khulasa al ulama al mujtahidin 'abra tarikh al islami kuthur, ya. Ringkasnya adalah ulama yang mujtahid sepanjang sejarah Islam itu banyak, kata beliau. Lakin laisa likulli mujtahidin mutlaqan madhhabun yunsabu ilaihi, akan tapi tidak semua ulama mujtahid mutlak itu punya madhab yang madhab tersebut disandarkan kepada beliau. Wa laisa kullu madhhabin yadhharu wa yastaqirru wa yabqa, dan enggak semua madhab itu muncul, ya, nampak, kemudian mapan dan eksis. Amma abruzul awamil allati adat ila istiqrari madhhab Syafi'iyah fi hadhihi al-marhalah, faktor-faktor yang paling utama di dalam kemapanan mazhab Syafi'iyah dalam fase ini 404 sampai 505, istiqraran wa tsabatan adda ila istimrari hayatil mazhab li akthar min thamaniyat qurun taliyah laha, yaitu dengan kemapanan yang mengantarkan mazhab ini terus eksis sampai 8 qurun, ya, 8 abad setelahnya. Bisa kita sebutkan, ya, salah satu dua dari dua sebab utama. Yang pertama adalah wafratu 'adadin minal ulama al-mutabahhirin alladziina hamalul madhhab. Jadi banyak ulama yang mereka ilmunya sangat luas yang bermadzhab dengan mazhab Syafi'iyah. Wa ajadu fi khidmati, dan mereka sangat baik dalam melayani mazhab tersebut. Wa aktsaru min at-tasnif fihi, dan mereka banyak menulis. Jadi tulisan, kalau kita dilupakan, tulisan kita enggak dilupakan, ya. Maka tulisan-tulisan ulama itu sampai sekarang masih dipelajari. Tsaniyan, yang kedua, riayatus sultan. Nah, ini juga penting. Jadi pemerintah yang sedang memerintah ketika itu mereka memelihara mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan di sini wa usafasil qaula fi hadzaini al-amilaini fi ma ya'ti, dan akan dirinci oleh beliau. Yang pertama, banyak ulama yang luas ilmunya, di antaranya adalah, langsung saja kita sebutkan, yang pertama adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Isyraini. Abu Hamid Al-Isyraini termasuk salah satu ulama yang luar biasa ketika itu ya, dan membawa mazhab Syafi'iyah. Beliau lahir tahun 344 di Isfirayin, dan dinisbatkan kepada daerah itu, di daerah Turkmenistan. Nah, beliau ini banyak mengajarkan mazhab Syafi'iyah, menulis ya, dan terkenal sampai sekarang. Wa kana huwa syekhu ma'rifa bi tariqatil iraqiyyin. Beliau adalah syekhnya tariqah al-iraqiyyin. Wa'tabarahu 'adadun mimman tarjamu lahu al-mujaddid lil ummah dinaha 'ala ra'si al-400 wa luqiba bisyekh. Dan beliau dianggap sebagai seorang mujaddid ya, pembaharu agama untuk umat Islam di abad keempat, dan digelari dengan syekh. Jadi kalau disebut asy-syekh ya, maksudnya adalah Abu Hamid Al-Isfirayini, wafat tahun 406 Hijriah. Mukhlifan wara'ahu al-kathira min at-talamid an-nujaba. Beliau meninggalkan banyak sekali murid-murid yang hebat setelah beliau wafat. Alladzina kana lahum atharun baris fi an-nuhud bi madhhab asy-Syafi'iyyah fi hadhihi al-marhalah, yang mana mereka punya peran yang sangat tampak dalam kebangkitan madhab Syafi'iyah pada fase ini, ya, terutama di Irak ya. Naam. Yang kedua, Al-Qadi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir At-Tabari. Beliau lahir tahun 348 Hijriah di salah satu kampung Tibristan. Wa jama'a ulum fuqaha Syafi'iyah fi biladihi. Beliau mengumpulkan semua ilmu fuqaha Syafi'iyah di daerahnya. Tsumantaqala ila Baghdad liyulazima fiha Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini wa ya'khudhu anhu. Kemudian pindah ke Baghdad dan Tibristan. Kemudian bermulazamah kepada Syekh, ya Syekh, maksudnya Syekh adalah Abu Hamid Al-Isyrajin. Ini istilah-istilah yang perlu dihafal oleh pelajar-pelajar mazhab Syafi'iyah. Hatta sara min abrasi fuqaha'i tariqatihi fi tasnifi fi fiqh Syafi'iyah wal ma'rufa bi tariqatil iraqiyyin. Jadi setelah Abu Hamid Al-Isyrajin ini adalah Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari yang masyhur sebagai pembawa bendera Iraqiyun dari Syafi'iyah. Kemudian beliau wafat tahun 450 Hijriah, fakana minal fuqaha al-mu'ammirin. Dia termasuk ulama-ulama fikih yang panjang umur. Wa yabdu annahu tawallal qadha, ya, nampaknya beliau juga menjadi seorang qadhi. Oleh karenanya beliau disebut Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari. Naam. Nah, di sini dikomentari oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, "Wa lam ara fi man ra'aitu akmal ijtihadan wa ashadda tahqiqan wa ajwada nadaran minhu." Ini tazkiyah, ya, rekomendasi daripada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sempurna ijtihadnya dan lebih teliti dan lebih tajam pandangannya daripada beliau, yakni Abu Tayyib At-Tabari. Syarah Al-Muzani, beliau mensyarah kitab Mukhtasar Al-Muzani, wasannafa fil khilafi wal madhhab wal usul wal jadal kutuban kathirah laisa li ahadin mithluha. Beliau banyak sekali menulis tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perselisihan, yakni muqaranah bainal madhahib, perbandingan madhab atau madhab Syafi'iyah sendiri, usul fikih, ya, masalah jidal wal munadhara. Banyak sekali tulisan beliau yang tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Imam Mawardi juga ma'ruf ya, termasuk kibar fuqaha Syafi'iyah di fase ini. Lahir pada tahun 364 Hijriah di Basrah, dan dia dinisbatkan kepada Basrah Al-Basri. Kemudian adapun nisbah kepada Mawardi, fahiya ila bai'i Maward, ya, jualan Maward. Wa amaluhu li'anna ba'da ajdadihi kana ya'maluhu wa yabi'uhu. أخذ الماوردي عن كبار فقهاء الشافعية في عصره وأبرزهم الشيخ أبو حامد الأشيرالي. Jadi al-Mawardi juga termasuk murid-muridnya Abu Hamid al-Asy-Syirazi. Mawardi ini wallahu a'lam, mana baca di mukaddimah kitabnya al-Mawardi itu apa namanya? Eh yang syarahnya Mukhtasar, Allah alam, lupa judulnya. Intinya di situ Al-Imam Al-Mawardi ya, disebutkan di profil beliau, Maward itu adalah Ma'un Waward. Jadi Maward itu dari dua kata, air bunga mawar gitu loh, air bunga mawar. Maka disebut Mawardi, wallahu taala a'lam. Itu yang ana pernah baca seperti itu. Fakana ala tariqatihi, ini juga termasuk yang Iraqiyin, wa qad bara al-Mawardi fi jami'i ulumi syariah wa fil fiqh minha khassatan. Beliau mahir dalam semua ilmu syariah khususnya ilmu fikih. Wa darasa wa afta fil Basra wa Baghdad wa sannafa al-musannafat an-nafi'ah minha. Dan beliau menulis ya kitab-kitab yang bermanfaat, di antaranya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ini sangat populer ya kitab ini, Ahkam Sultaniyah. Beliau menjelaskan tentang politik Islam ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, apa saja syarat-syarat jadi seorang khalifah, apa saja syarat-syarat orang yang memilih. Jadi di dalam Islam di situ dijelaskan ya, di mukadimah kitab Ahkam Sultaniyah itu, bahwasanya yang milih itu bukan semua orang. Jadi Islam enggak kenal yang namanya demokrasi. Demokrasi dalam artian semua orang punya hak yang sama, ekualitas ya. Equal itu bukan berarti sama rata. Jadi di situ Al-Mawardi menyebutkan tiga syarat ya untuk orang yang memilih seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus orang yang adil. Ini orang yang amanah dalam urusan agama. Yang kedua, dia harus paham ya apa itu syarat-syarat seorang khalifah. Nah, dua syarat ini saja ini sudah membedakan ya orang awam dengan orang yang terpelajar. Jadi orang yang mau memilih itu harus paham ya syarat-syarat seorang khalifah itu seperti apa. Dan syarat khalifah beliau sebutkan ada tujuh syarat ya. Ada tujuh syarat. Nah, di antara syarat yang paling sulit untuk dipenuhi adalah seorang Quraisy. Jadi khalifah harus dari seorang Quraisy. Nah, itu bisa rujuk ke kitab Ahkam Sultaniyah. Wa kadza kitabuhu dakhm fil fiqh al-ma'ruf bi al-Hawi. Nah, ini ya. Al-Hawi al-Kabir. Nah, kitabnya itu Al-Hawi al-Kabir. Di maktabah kita ada juga. Wa ghairu dzalika katsir. Dan banyak lagi yang selainnya. Wa balagha tabahhuru al-Mawardi fil fiqh mablaghan kabiran hatta luqiba sanata 429 bi aqdal qudah. Jadi sampai beliau dijuluki aqdal qudah, jadi qadi yang paling qadi gitu ya, qadi paling hebat ya, saking istimewanya Al-Mawardi. Ba'da ma tawalla al-qadha wa ahsana fi, setelah beliau menjadi seorang qadi dan bagus dalam menjadi qadi. Ragma anna ba'dha ulama ya'srihi ankara 'alaihi hadzal laqab, meskipun sebagian ulama-ulama di zaman beliau mengingkari gelar ini. Dan beliau wafat tahun 450 Hijriah. Nah, ini tariqah Iraqiyin. Sekarang tariqah Al-Khurasaniyin. Jadi Iraqiyin antum bisa lihat ya, adalah madrasahnya Abu Hamid Al-Isfirayini dan murid-muridnya seperti Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari. Kemudian yang kedua ini beliau adalah Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Kemudian min asyari a'lami tariqatihi al-Khurasaniyin, tariqatil mazhab al-Khurasaniyin. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Marwazi al-ma'ruf bil Qaffal as-Saghir. Al-Qaffal as-Saghir. Jadi kalau Al-Qaffal al-Kabir itu di fase sebelum 404. Kalau Al-Qaffal as-Saghir ini 404 sampai 505. Nah, itu bisa bedakan antara dua fase ini. Wulida fi Madinati Marw min biladi Khurasan wa hiya madinatun taqa'u fi janubi daulati Turkmenistan fi zamani kitabati hadhihi risalah. Jadi di daerah Turkmenistan di saat sekarang ini. Beliau lahir di sana tahun 327 Hijriah. Wastaghala fi awwali hayatihi bi 'amal al-aqfal fa summiya lidzalika bil Qaffal. Jadi beliau tukang kunci ya, maka disebut dengan Al-Qaffal. Tsumma tajaha ila dirasati fiqh Syafi'iyah. Jadi kita lihat ya, di sini ulama-ulama punya profesi-profesi, kerja cari duit. Mawardi tadi keluarganya Imam Mawardi ya, kakeknya jualan air mawar. Kemudian di sini beliau tukang kunci ya. Wa akhadha an kibari fuqaha'i 'asrihi fa bara'a fi dhalika wa amla wa sanafa al-musannafat an-nafi'ah wa kana thaqib al-fahmi daqiq an-nadhar musiban fi al-istinbati wa at-takhrij wa yu'tabar al-qaffal as-saghir shaykha tariqati al-Khurasaniyyin fi at-tasnif fi fiqh Syafi'iyah. Jadi kalau ditanya Siapa Syekh Tariqah Khurasaniyin dalam madhab Syafi'i? Jawabannya adalah Al-Qaffal As-Saghir. Walati tusamma aidan bi tariqatil Marawizah. Yani orang-orang Marwazi ya. Tuwfi rahimahullah fi Sijistan am sanata 417 Hijriah. An 90 aman. Beliau wafat umurnya 90 tahun. Bada an tatalmaza ala yadayhi adadun kabir min alami fuqaha'i Syafi'iyah fi hadhihi al-marhala. Jadi ini guru besarnya Tariqah Khurasaniyin. Ya kalau di Irak, di Irak tadi ada Abu Hamid Al-Isfirai ini. Yang kedua, Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah Al-Juwayni. Jadi Imam Al-Juwayni Al-Ab ini ya. Ayahnya Abu Ma'ali Al-Juwayni. Penulis kitab Al-Jam'u wal-Farq. Wulida fi Juwayn wa hiya min dawahi Naysabur wa dhalika fi thuluthil akhir min al-qarn ar-rabi al-hijri. وتفقها أول الأمر على فقهاء جوين ثم خرج إلى نيسابور ليلازم فيها الإمام أبو طيب الصعلوكي. أبو طيب الصعلوكي kemarin yang kita sebutkan di fase sebelumnya, yang wafat tahun 404 Hijriah, yang mendiktekan kepada muridnya yaitu Al-Muttawi'i kitab apa Al-Mudhab ya Al-Mudhab. Nah, tentang tabaqat Syafi'iyah yang pertama. Nah, ثم رحل الى مرو ليلتقي فيها بالامام ابو بكر المروزي. Kemudian setelah belajar dari As-Sa'luki ketemu dengan Abu Bakar Al-Marwazi, maka dia mengambil mazhab Syafi'iyah menurut tarekahnya Al-Khurasaniyin atau Al-Marawizah. Raja Abu Muhammad Al-Juwayni pada dari ke Naisabur tahun 407 pulang ke Naisabur, kemudian beliau ngajar, nulis, mufti dan menulis buku-buku besar ya. Beliau punya tafsir Al-Qur'an, kitab fikih, mensyarah risalah Imam Asy-Syafi'i dalam usul fikih, wa kana rahimahullahu mahiban zahidan wari'an mujtahidan fil ibadah. Tuwfi rahimahullahu fi Naisabur sanata 438. Beliau adalah orang yang ahli fikih, disegani zuhud, wara', ya sungguh-sungguh dalam beribadah. Wafat tahun 438 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Abu Ali Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marudhi Al-Masyur bil Qadi Husain. Ya, Qadi Husain ini lahir di seperempat terakhir dari abad keempat, jadi 370 ke atas ya, di sebuah kota yang disebut Marruz wa hiya ihda mudun Khurasan wa lazama al-Imam al-Qaffal as-Saghir. Ya, lagi-lagi ini muridnya Al-Qaffal as-Saghir ya Al-Marwazi, wa akhadha anhu al-fiqha wa sara min abrazi talamidihi was-sa'irin 'ala tariqatihi thumma asbaha min a'immati Syafi'iyah fi 'asrihi fi bilad Khurasan wa kana ghawasan fi ad-daqa'iq wal ma'ani. Beliau adalah orang yang dalam hikmah-hikmah ya, hikmah-hikmah hukum syar'i. Min musannafatihi kitab sammahu Asrarul Fiqh. Jadi ini Asrarul Fiqh ya, ini mirip-mirip kitab Maqasid Syariah, mirip-mirip kitab Hujjatullahil Balighah karyanya Waliullah At-Tailawi atau Ihya Ulumuddin. Nah, wa fi marhalatin mutaqaddimatin min al-qarn al-khamis al-hijri baraza ba'du alami Syafi'iyah min alladziina jama'u fi musannafatihim baina tariqatil Khurasaniyyin wal Iraqiyyin. Nah, sekarang di abad kelima ya, 400 sekian, hampir 500, muncul ulama-ulama yang mengumpulkan antara dua tariqah tadi, tariqah Khurasani dan tariqah Iraqiyyin. Yang pertama adalah Imamul Haramain, anaknya tadi Abu Muhammad Al-Juwayni. Beliau adalah Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Lahir di Juwayn tahun 419, kemudian belajar kepada ayahnya, kemudian safar ke Baghdad, belajar kepada ulama-ulama Baghdad, kemudian berangkat ke Hijaz dan beliau jawara bi Makkah wal Madinah. Tinggal di Makkah, antara Makkah dan Madinah selama 4 tahun, ngajar di sana jadi mufti. Yunadir faluqiba bi imamil haramain, dan dia banyak dialog di sana, diskusi, maka diberi gelar Imamul Haramain karena beliau ngajarnya di Mekah dan Madinah. Kemudian pulang ke kampungnya di Naisabur untuk menulis banyak kitab di sana dan ngajar fikih Syafi'i di sana ya, di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Wallati banaha lahul wazir Nizamul Mulk, yang membangun sekolah ini ya, didanai oleh Nizamul Mulk ya, wazir, menteri di sana. Hatta tuwfi rahimahullah sanata 478 Hijriah, wafat tahun 478 Hijriah. Wa idza utliqa al-imam fi kutubil madzhab Asy-Syafi'i fa huwa al-maqsud. Nah, ini istilah lagi. Tadi kalau asy-syaikh maksudnya siapa? Ya, kalau disebut asy-syaikh maksudnya adalah di thariqah Iraqiyyin Abu Hamid Al-Isyraini, ya. Asy-syaikh adalah Abu Hamid Al-Isyraini. Ini lukib bagi asy-syaikh. Dan beliau dianggap sebagai mujaddid abad keempat. Nah, sekarang kalau Al-Qadhi Husain tadi ya, muridnya Al-Qafal As-Saghir. Nah, sekarang sini Imamul Haramain, ya. Kalau disebut Al-Imam berarti maksudnya adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, ini istilah-istilah yang harus dihafalkan, sehingga kalau kita baca kitab-kitab Syafi'iyah kita enggak bingung, imam siapa maksudnya imam? Waqala al-imam, imam nanti sebagian orang mengira Imam Syafi'i. Nah, antum salah, ya. Yang dimaksud dengan imam adalah Al-Juwaini. Kecuali mungkin kalau kitab-kitab sebelum Juwaini mungkin, ya. Tapi kalau setelahnya maka itu Al-Juwaini yang dimaksud. Wa min kutubihi dalla ala ghazarati ilmihi wa sa'ati tila'i kitab Nihayatul Matlab fi dirasatil madhab wa huwa mawsu'a fil fiqh al muqaran illa annahu ma zala makhthutan. Ini Nihayatul Matlab, ini kitab tentang perbandingan madhab, dan ini termasuk ensiklopedia dan masih makhthut, ya. Masih makhthut. Kalau enggak salah sekarang sudah dicetak kitab ini, wallahu taala a'lam. Yang berikutnya yang menggabungkan antara dua madhab, dua tariqah adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wafat tahun 505. Nah, ini pas, ya. Jadi tahun 505 itu adalah wafatnya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di daerah Tabaran min nawahi Madinah Tus fi Khurasan sanata 450 Hijriah. Lahir tahun 450 Hijriah, masih di Khurasan, ya, daerah-daerah Persia. Kemudian beliau belajar kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi Ghazali adalah muridnya Al-Juwaini. Sumantaqala ila Baghdad fa akhadha an fuqaha'iha wa tawalla tadris bil madrasah an-nizamiyah fiha wa kanat lahu ba'da dhalika rahalatun ilmiyah ila al-Hijaz wa bilad asy-Syam wa Misr. Thumma 'ada ila baldatihi Tabaran wa mata fiha sanata 505 Hijriyah. Wakala rahimahullah ghazir al-ilmi kathirat tasnif fil fiqhi wa usulihi wa ghairihima min ulumi syariah. Jadi beliau keliling dunia, ya, Imam Al-Ghazali. Dan insyaallah, ya, yang seperti ini kita rindu. Kalau dulu mereka mau belajar kemana aja ya tinggal berangkat gitu. Tapi kalau zaman sekarang ada visa, ada paspor, ya. Ini semacam penjajahan modern, ya, kita dikotak-kotakkan. Zaman dulu masyaallah negeri kaum muslimin satu, mereka bisa belajar kemana saja. Nah, beliau ini rihlahnya, ya, di sini ke Hijaz, Mekah, Madinah, ke Syam, ya, Palestina, Damaskus, ibu kotanya dinasti Umayyah, ke Mesir, kemudian pulang dan tahun 505 wafat. Banyak sekali ilmu beliau dan banyak menulis beliau, baik di ilmu fikih, usul fikih atau ilmu-ilmu yang lain, ya. Walati tadullu al makan al ilmiyah al marmuqa allati tabawwa'aha al imam al ghazali baina alami syafi'iyah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali itu punya posisi yang tinggi di antara ulama-ulama syafi'iyah. Mimma istahaqqa fi nadhari an yakuna tarikh wafatihi fasilan baina ad-dawraini ats-tsani wa ats-tsalits min adwari at-tatawwur at-tarikhi li madhhab syafi'iyah. Jadi karena inilah Syekh Al-Qasimi menyatakan pantas wafat beliau ini jadikan sebagai batas antara fase kedua dan juga ketiga. Nah, dan di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang populer dan juga mumpuni di masa ini juga adalah Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi. Ya. Beliau lahir 384 Hijriah dan beliau basicnya adalah ulama hadis. Rihlah ke Irak, Hijaz dan selain keduanya. Kemudian jadi ulama hadis di sana. Kemudian beliau berkhidmat kepada madhab Syafi'i. Ya. Wa ahsana fi nusrati wa khidmatihi fi musannafatin adidah. Beliau benar-benar membela madhab Imam Syafi'i, melayaninya. Banyak tulisan beliau tentang madhab Syafi'i. Wa la'alla abrazaha kitab al-Mabsut wa kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar wa qad sabaqat al-isyara ilayhima hatta qala Imam al-Haramain al-Juwaini ma min Syafi'in illa wa li Syafi'i fi unuqihi minnah. Sampai-sampai saking banyaknya layanan yang diberikan oleh Al-Baihaqi kepada madzhab Syafi'i dan juga kepada Imam Syafi'i secara tidak langsung, ya, karena beliau yang mengumpulkan ilmunya Imam Syafi'i, sampai-sampai Al-Juwayni mengatakan tidak ada seorang pun yang bermadzhab Syafi'i melainkan dia punya utang kepada Imam Syafi'i di sini, ya, di punggungnya, ya, menanggung hutang, kecuali Baihaqi. Justru Imam Syafi'i yang punya utang kepada Al-Baihaqi, ya, li tasanifi fi nusratihi li madhhabihi wa aqawilihi, karena banyak sekali tulisan-tulisan Al-Baihaqi yang membela Imam Syafi'i, baik madhabnya ataupun ilmunya, pendapat-pendapatnya. Wa tawalla al-hafiz al-Baihaqi qada'a Naysabur muddatan wa tuwfiya fiha sanata 458. Dan beliau sempat menjadi qadi di Naysabur, ya, beberapa waktu dan wafat di sana tahun 458 Hijriah. Wa yu'tabaru kitabuhu Manaqibus Syafi'iyah awsa'u tarjamatan aw awsa'u tarjamatin lil Imam Syafi'i bi riwayatil musnadah wasalat ila zamani kitabati hadhihi risalah. Jadi kitab beliau Manaqib Syafi'i, ya, keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i, profil Imam Syafi'i ini adalah merupakan rujukan utama bagi orang-orang yang ingin mencari profilnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan kisahnya Al-Imam Syafi'i. Dan ini adalah kitab Manaqib Syafi'i yang paling komplit, paling besar dengan sanad, ya, sampai kepada Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Kemudian Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nah, ini juga ma'ruf, ya. Di antara kitab-kitabnya beliau adalah kitab-kitab yang mu'tamad dan disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Wulida fi Fayrus Abad min biladi Faris, di daerah Persia. Lahir tahun 393 Hijriah, kemudian tumbuh di sana, kemudian masuk di daerah Shiraz, di termasuk kota besar di Persia, kemudian belajar kepada fuqaha yang di sana, kemudian terkenal dengan nisbah Asy-Syirazi. Kemudian beliau berangkat belajar ke Basrah, ke Irak, ya, kemudian ke Baghdad, belajar kepada Abu Ta'i Al-Qadi, Abu Ta'ib At-Tabari, yang dikenal sebagai ulama Iraqiyin, ya, tariqah Iraqiyin yang paling masyhur ketika itu. Kemudian ketika beliau mapan dan terkenal, bana lahul wazir Nizamul Mulk mal madrasah Nizamiyah fi Baghdad, dibangunkan sekolah madrasah Nizamiyah oleh wazir Nizamul Mulk di Baghdad. Yudiri sufiha wa yuftin nas ala madhab Syafi'i, yang ngajar di sana, dan nah inilah, ya, perhatian para pemerintah kepada madhab Imam Syafi'i dan berfatwa di sana. Waqad sanafa Abu Ishaq Asy-Syirazi al-adid min al-musannafat an-nafi'ah allati khadama fiha madhhabahu. Jadi banyak nulis tulisan-tulisan yang bermanfaat yang melayani madhab Syafi'i. Wala'alla fi muqaddimatiha kitabul muhadzab fil fiqh. Ini muhadzab yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Al-Majmu' syarah al-muhadzab. Kemudian kitabul luma' fi usulul fiqh wa syarhi wa huma wa ghairuhuma katsir. Banyak sekali kitab-kitab beliau selain keduanya. Kemudian beliau juga ditulis, ya, oleh seorang doktor di Universitas Al-Azhar. Nah, ini Muhammad Aqlah Ibrahim. Beliau menulis sebuah disertasi judulnya Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi wa Atharuhu fil Fiqh. Asy-Syaikh Abu Ishaq Al-Azhari dan pengaruh beliau dalam fikih. Nah, jadi kalau yang ingin tahu lebih banyak, baca kitab itu tadi. Nah, yang kedua, faktor yang membuat madhab Syafi'i menyebar dan juga mapan juga adalah ini riayatus sultah al-hakimah li madhab Syafi'i. Jadi pemerintah yang sedang berkuasa itu memperhatikan madhab Syafi'i. Itu bisa lihat tadi, ya, Juwayni dibangunkan sekolah, Abu Ishaq Asy-Syirazi dibangunkan sekolah, banyak yang diangkat menjadi qadhi di antara mereka. Nah, ini yang menyebabkan di antara sebab, ya, menyebarnya madhab Syafi'i. Nama-nama khalifah ini untuk bisa baca sendiri. Nah, ini kita baca ini yang bangun-bangun sekolah tadi, Al-Wazir Nizamul Mulk wal-Wazir. Nah, sekarang kita langsung poin keempat, ya, dari fase kedua ini, yaitu abrazu ma'alimi hadhil marhalah 404 sampai 505. Apa saja keutamaan-keutamaan fase ini. Yang pertama, inhisaru dhahiratil ijtihad al-mutlaq baina fuqaha Syafi'iyah. Jadi kalau di fase sebelumnya antara 207 sampai 404, 210 ya. Nah, ini bisa dibilang fase ketiga ya. Nah. 210 sampai 404 itu banyak mujtahid. Ada Ibnu Munzir, ada Ibnu Khuzaimah, ya. Ada Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Namun di fase 404 sampai 505 ini gerak Nah, di antara sebab kenapa sih ijtihad kok melemah ini, ya. Beliau sebutkan sini Syekh Al-Qasimi adalah al-ansabiyah al-madzhabiyah wa taqlid al-mahal. Jadi sudah mulai muncul fanatik kepada madhab dan taqlid buta di sini, ya. Banyak sekali menyebar tentang taklid buta di zaman ini, sehingga ya ijtihad mulai berkurang. Apalagi tulisan ulama-ulama sebelumnya sudah banyak gitu. Jadi kebanyakan orang-orang di zaman ini adalah belajar kepada buku-bukunya ulama-ulama sebelumnya dan berfatwa dengan pendapat mereka. Itu yang sudah cukup mereka lakukan. Kemudian sebab lain di sini, inna inhisara dhahiratil ijtihad al-mutlaq fi hadzal 'asr fi muqabil dhuhur at-taqlid al-mahad lam yakun amran khasan bi madzhab Syafi'iyah. Jadi enggak cuma di madzhab Syafi'i aja. Hampir di semua madzhab juga begitu. Fenomena yang kedua adalah dhuhurul jalil al-ashabiyyah al-madzhabiyyah. Jadi muncul fanatik kepada madzhab yang sangat kental sekali di sini, ya. Sampai perang, oh ini antum lihat nih. Tahawalat fi hadzal marhala ila maidanil jidal madmum bal wa laqad waqa'at min jarra'i dzalika fitanun iqtatala an-nasu fiha fi ba'dil ahyan. Ya, saking fanatiknya, fanatik kepada mazhab ini tentunya tercelah, bukan fanatik kepada Islam tapi kepada mazhab, sampai menjadi medan untuk berdebat yang tercelah, ya, nggak ilmiah lagi. Bahkan efek dari itu muncul banyak fitnah yang orang-orang berperang karenanya di sebagian waktu. Wala ala min dalail dhuhur al-jalil al-ashabi al-mazhabi fi al-qarn al-khamis al-hijri an yusannifa Imam al-Haramain al-Juwayni wa huwa min akabir Syafi'iyah fi asli kitaban bi unwan Mughithul Khalq fi tarjihil qawlil haq yashhadu fihi al-adillah til wal adillah ala rujuhan al-madhhab al-Imam Syafi'i ala madhhab al-Imamain Abi Hanifah wa Malik ibn Anas. Jadi ini kitabnya intinya untuk membela madhhab Syafi'i, yang lain enggak usah gitu, ya. Dan memang ini, ya, al-Juwayni ma'ruf. Dia mengatakan annahu yajibu ala kafatil aqilin wa amatil muslimin syarqan wa gharban bu'dan wa qurban intihalu madhhab Syafi'i wa yajibu ala al-awam at-tugham wal juhal wal andal aidan intihalu madhhabihi bihaitsu la yabghuna anhu hiwala wa la yuriduna bihi badala. Ini azim perkataannya Juwayni, ya, benar-benar fanatik kepada madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan wajib kepada semua orang yang berakal dan semua orang muslim di timur ataupun di barat, yang jauh ataupun yang dekat, untuk bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Dan wajib bagi orang-orang awam dan juga orang-orang jahil juga untuk bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Jadi bermadhab gak cuma ulama aja tapi orang awam juga. Bihaitsu la yabghuna anhu hiwala, gak cari, gak putar balik dan gak cari badal pengganti. Nah, ini disebutkan di sini sebab-sebab kenapa sih kok muncul asobiyah ini. Yang pertama taklid tadi, taklid buta. Yang kedua kebodohan. Yang ketiga su'ul akhlak wa tiba'ul hawa, buruknya akhlak dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian fenomena ketiga dari zaman ini 404 sampai 505 adalah munculnya Muawiyah. Ta'antu'na bil fiqhil muqaran bisyaklin jali, yang mana buku-buku ensiklopedia ini isinya adalah perbandingan madhab seperti tadi Al-Hawil Kabirnya Al-Mawardi, kemudian Nihayatul Matlabnya Al-Juwayni dan buku-buku yang lain. Nah, di sini beliau mengatakan di sini harus kita perhatikan dua perkara. Yang pertama, inna fuqaha Syafi'iyah lam yahtasu bitasnifi bi ilmi khilaf al-fiqhil muqaran min duni fuqaha'il madhahib al-ukhra bal laqad sannafa al-fuqaha'a min jami'il madhahib taqriban fi hadzal ilmi wa tariqatihi. Jadi enggak cuma madhab Syafi'iyah aja. Jadi memang di zaman ini itu populer sekali penulisan kitab-kitab yang berisi tentang perbandingan madhab, ya. ikhtilaful ulama ini Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, beliau madzhabnya Hanafi. Dulunya Syafi'i. Wa dhahara aidan kitab Ta'liqun fil Khilaf ya li Ibni Amrus Al-Maliki dan yang lain. Wa qulu huna yabdu anna tasnif ala tariqati al-fiqh al-muqaran kana yu'tabar ali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menolong ya, membela mazhabnya, memperlihatkan mazhab yang lain, kemudian ini loh mazhab kami begini, dan ditarjih ya, yang dirajihkan tentunya mazhabnya sendiri, kecuali ya Allah SWT rahmati yang tidak ta'asub. Nah, maka sesuai dengan dalil. Kemudian yang kedua, inna fuqaha syafi'ah fi hadhil marhalah laisuhum awwala man sanafa fi ilmi khilaf fi ilmi khilaf ya fi muqaddimah min syafi'iyah bal sabaqahum min dhalika 'adadun min a'lam al-madhab fi muqaddimati al-imam asy-syafi'i radhiyallahu anhu nafsu itu tabaru musanafatuhu fi ilmi muqaran hiya min aqdami ma wasala ila zamani kitabati ahli risalah fi hadha al-'ilm wa qad sabaqa 'arduha tafsilan lakin alladhi yadhharu anna musanafati syafi'iyah fi ilmi khilaf fi hadhihi al-marhalah min haythu istamarrat 'inayatu ulama'i syafi'iyah biha 'ala marri tarikh al-islami hatta wasala ila zamani idadi hadhihi risalah. Ini di sini ulama-ulama Syafi'i yang menulis tentang fikih muqaran di zaman ini itu bukan orang pertama, karena Imam Syafi'i sudah melakukannya ya. Imam Syafi'i sudah punya kitab tentang khilaf fikih muqaran. Namun kenapa kitab-kitab Syafi'i kok gede-gede dalam masalah ini ya? Karena dalil-dalilnya komplit, baik itu dari Al-Qur'an, dari hadis, dari asar sahabat, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in di sini komplit. Makanya kitab-kitab Syafi'i dalam fikih muqaran itu gede banget ya. Beliau mengatakan inna tasnif fi fil muqaran bi sifatil amal yadullu ala ta'athurul madhhab bi ba'dihi ba'dan. Jadi penulisan tentang fikih perbandingan itu menunjukkan bahwasanya madhab-madhab ini saling terpengaruh dengan madhab yang lain. Karena tadi ya nyambung, saling berhubungan, saling ketemu, bahkan debat, perang, itu kan akhirnya muncul kitab-kitab fikih muqaran. Walati kana tamratu tasnifu hadhihi al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-muqarrana ad-dakhmah. Jadi buahnya adalah banyak ditulis ensiklopedia atau buku-buku induk tentang fikih muqarrah yang besar ini. Di antaranya adalah Hawiyul Kabir, Al-Mawarid dan Nihayatul Matlab punyanya Imamul Haramain Al-Juwayni. Kemudian fenomena keempat yang ada di fase ini adalah tasnifu ulama Syafi'iyah fi usulil fiqhi 'ala masumiy bi tariqatil mutakallimin. Nah, ini munculnya tariqatul mutakallimin. Apa itu tariqatul mutakallimin? Jadi lebih banyak menggunakan dalil daripada menggunakan furu', ya furu'nya imam. Namun ini insyaallah akan kita komentari tersendiri insyaallah kalau ada waktu nanti ya. Tariqatul mutakallimin dan tariqatu al-Hanafiyah. Nah, ini pertama kali yang menyatakan ini adalah Ibnu Khaldun, dan ada yang mengkritisi ya, Ibnu Khaldun ini ada yang mengkritisi bahwa pembagian tariqah itu menjadi tariqah mutakallimin dan tariqah hanafiyah, jama' baina tariqatain ini kurang tepat ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang lebih tepat bagaimana? Ya udah dibagi per madhab aja, karena madhab lain juga begitu kok gitu. Hanafiyah juga ada yang pakai tariqatul mutakallimin. Nah, di sisi lain, kalau tadi dikatakan dari segi fikih itu taklidnya luar biasa, di zaman ini juga di abad kelima ini adalah zaman emasnya ilmu usul fikih ya. Dengan munculnya Juwayni, Ghazali dan kitab-kitab usul fikih Syafi'iyah ini banyak banget. Yang pertama Luma' ya Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Mustasfa min usul min ilmi usul tentunya punyanya Al-Ghazali, Al-Burhan punyanya gurunya Ghazali yaitu Imamul Haramain Al-Juwayni. Nah, ini tiga kitab yang menjadi poros ya pelajaran usul fikih di zaman sekarang ya. Yang pertama Luma'nya Asy-Syirazi, yang kedua Mustasfanya Al-Ghazali, bahkan kitab Mustasfa ini diringkas oleh Ibnu Qudamah ya Al-Maqdisi, dan beliau adalah seorang madzhab Hambali dalam kitab beliau Raudhatun Nadhir. Kemudian Al-Burhan. Tiga-tiganya ini menjadi buku yang masih menjadi poros pembelajaran usul fikih di zaman sekarang. Nah, Al-Mabahath Al-Rabi' Ad-Dawr Al-Thalith ya, fase ketiga yaitu revisi atau pembaharuan. InsyaAllah ini akan menarik, nanti kita akan bahas bagaimana kiprah Imam Ar-Rafi'i, Nawawi, Syamsuddin Ar-Ramli, Ibn Hajar Al-Haytami dan lain-lain insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.